Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Lalu turunlah ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Quran surat Ali Imran ayat 128. Ini dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid, Al-Imam Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang kita membaca penjelasan dari kitab Fathul Majid. Qala musannifu kita di Fathul Majid, Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahullah, qawluhu wa fis sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat rubaiyatuhu faqala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahu fa nazalat laysa laka min al-amri shay. Qawluhu wa fis sahih ay sahihain, wa fis sahih ay as-sahihain, maksudnya di dalam kitab as-sahih, yaitu maksudnya dalam kitab as-sahihain, dua kitab sahih, ya, dua kitab sahih. Al-Laqahul Bukhari, ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, yaitu tanpa sanad, hanya sampai kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Humaid wa Thabit an Anas. Imam Bukhari menyebutkan, berkata Humaid dan Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa wasalahu Ahmadu wa Tirmidhi wa An-Nasa'i an Humaid an Anas. Wa wasalahu Muslimun an Thabit an Anas. Dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya, dan juga Imam Tirmidhi, Imam An-Nasa'i dari Humaid dari Anas. Dan juga Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dengan tersambung sampai kepada Thabit yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Kemudian di halaman 251 penulis mengatakan, wa qala ibnu Ishaq fil Maghazi haddatsana Humaid al-Tawil an Anas radhiyallahu anhu qala kusirat rabaiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa shujja wajhuhu fa ja'ala ad-dam yasilu ala wajhihi wa ja'ala yamsahu ad-dam wa huwa yaqul kayfa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyyahum wa huwa yad'uhum ila rabbihim fa anzalallahu al-ayah. Imam Ibnu Ishaq fil Maghazi di dalam kitabnya Al-Maghazi meriwayatkan, telah meriwayatkan kepada kami Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, patah gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud dan wajah beliau terluka. Wajah beliau terluka dan darah mengalir di atas wajah beliau, dan beliau mengusap darah dalam keadaan berkata, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka, sedangkan nabi mereka mengajak kepada Rabb mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, laitu laisa laka minal amri syai. Baik, qauluhu shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terluka. Qala Abu Sa'adat asyajju fil ras khasatan fil asr. Yang namanya asyajju itu adalah luka pada kepala secara asal hukum luka. Ini yang memegang kursor dari raja ke bawah, ke atas lagi. Ya, terus ke atas. Jangan terlalu atas. Jangan terlalu atas, pelan-pelan aja bos. Iya, lagi dikit, turunin lagi. Iya, nah begitu dong. Baik, qala Abu Sa'adat. Abu Sa'adat rahimahullah berkata, asyajju fil ra'si khasatan fil asl. Yang artinya, luka asyajju itu adalah luka yang pada bagian kepala saja. Wahuwa an yadribahu bisyai' fai yujarrihuhu fihi wa yashukuhu. Yaitu dipukul dengan sesuatu, lalu akhirnya kepalanya terluka dan robek. Thumma istu'mila fi ghairihi minal a'dha. Kemudian setelah itu juga banyak dipakai dari bagian-bagian tubuh lainnya, yaitu saat bagian tubuh lainnya itu terkena sesuatu lalu luka lebar, maka disebut dengan asyajju. Wa dzakara Ibnu Hisham min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Utbah ibn Abi Waqqas huwa alladhi kassara raba'iyyat an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sufla wa jarraha shafatahu al-'ulya. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dari hadits Abu Sa'id al-Khudri bahwa Utbah bin Abi Waqqas, beliaulah yang mematahkan gigi Nabi Muhammad SAW yang bawah, raba'iyah itu ini, gigi raba'iyah yang apa namanya, gigi sebelum gigi geraham Nabi Muhammad SAW yang bawah. Wa jarraha syafatahu al-'ulya, dan melukai bibir beliau yang di atas. Wa anna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri huwa alladhi shajjahu fi wajhi. Dan bahwasanya yang Abdullah bin Shihab az-Zuhri, dialah yang melukai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Abdullah ibn Qamiyah jarrahahu fi wajnatihi. Alhamdulillah. Dan bahwa Abdullah bin Qamiyah yang melukai di wajnah. Wajnah itu ini, ya, wajnahnya Nabi Muhammad SAW. Atau ini apa, wajnah itu ini. Fadakhalat halqatani min hilaqil mighfar fi wajnatihi. Ya, maka masuklah dua besi, dari dua besi penutup kepala Rasulullah SAW di wajnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perlihatkannya, itu apa yang dimaksud dengan wajnah. Wajnah itu adalah yang ini yang saya katakan tadi. Ini adalah wajnah. Dan masuk ke dalam wajnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua besi dari penutup kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebentar saya carikan gambarnya biar jelas ya. Nah, lihat, ini adalah wajnah. Yang hijau itu adalah wajnah. Yang hijau adalah wajnah. Ya. Yang hijau itu adalah wajnah Nabi Muhammad wajnahnya manusia, yaitu tulang dari pipi Nabi Muhammad SAW masuk, ya, mighfar. Kalau kita lihat mighfarnya itu begini. Al-mighfar, perhatikan, ini adalah mighfar yang dipakai saat berperang, ya, dipakai saat berperang. Ya, ini mighfar. Nah, ini adalah mighfar, penutup kepala perang yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu yang masuk ya ke dalam tulang pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan yang melakukan itu namanya Abdullah bin Qamilah. Fadha khalat halqatani min hilaqil minqat fi wajnati wa anna Malik bin Sinan masaddam min wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wazdarah wazdardahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Malik bin Sinan, beliau yang mengusap darah dari wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyapunya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tumsikin nar, artinya api tidak akan mengenai engkau karena sudah membantu membersihkan luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi wal Rabaiyah bi fathhi ra wa takhfifil ya wa hiya kullu sinin ba'da thaniyah. Dan Rabaiyah dia adalah gigi setelah thaniyah. Ini saya juga perlihatkan bagaimana gambar-gambar gigi ya, sehingga kita benar-benar paham apa yang dimaksud. Nah, ini perhatikan baik-baik. Nah, lihat gigi yang berwarna kuning ya, yang berwarna kuning ini gigi depan, ini adalah namanya thaniya. Ini adalah namanya thaniya. Di sampingnya adalah rabaiya. Kemudian gigi taring itu yang berwarna biru. Ya, gigi taring yang berwarna biru. Yang berwarna orange itu gigi sebelum gigi geraham. Jadi yang namanya rabaiyah itu adalah gigi setelah gigi saniyah. Gigi saniyah itu ini di bawah, kemudian rabaiyah ini. Ya, gitu. Itu yang patah ya dari gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi kemudian penulis mengatakan wa qala an-Nawawi rahimahullah walil insani arba'u raba'iyat. Dan Imam Nawawi berkata manusia memiliki 4 raba'iyah. Manusia memiliki 4 raba'iyah. Jadi 2 di depan itu namanya thaniyah, di samping kanan samping kiri setelah thaniyah itu namanya rabaiyah. Ya. Entah dalam bahasa Indonesianya gigi apa itu namanya ya. Qala al-Hafiz wal muradu annaha kusirat fa dhahaba minha falqah wa lam taqla min asliha. Dan yang dimaksud bahwasanya rabaiyahnya adalah patah. Maka sepenggal hilang tetapi tidak copot seluruhnya, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah seperti itu. Qala An-Nawawi wa fi hadha wuqu'ul asqam wal ibtilab bil anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim liyanalu bidzalika jazil al ajri wal thawab li ta'rif al umam ma asabahum wa ya'tassu bihim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, terjadinya ujian, rasa sakit yang diderita oleh para nabi alaihissalatu wassalam, agar para nabi tersebut mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satunya agar umat-umat mengetahui apa yang mereka derita, sehingga mereka berjuang memperjuangkan agama Islam ini mencontoh para nabi alaihissalatu wassalam. Baik, di halaman 252 qala al-qadhi wa liya وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا atau mihanat dunia. Artinya agar diketahui bahwa para nabi itu adalah manusia, mereka tertimpa ujian-ujian dunia. Wa yatra'u ala ajsamihim ma yatra'u ala ajsamil bashar, dan terjadi pada tubuh mereka apa yang terjadi pada tubuh manusia. Liyataqqana annahum makhluqun marbubun, agar diyakini bahwa para nabi mereka itu makhluk, mereka itu adalah hamba-hamba Allah. Wa la yaftatina bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat, dan tidak terkecoh dengan apa yang nampak pada tangan-tangan mereka berupa mu'jizat. Artinya meskipun para nabi alaihimus salatu wassalam mereka adalah para nabi yang dibekali dan para rasul yang dibekali dengan mukjizat, maka pada saat itu para nabi alaihissalatu wassalam tetap tidak berhak untuk diibadahi. Nah, itulah dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala mereka ujian, musibah, luka dan semisal, sehingga mereka tetap makhluk, tidak diibadahi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meskipun kedudukan mereka luar biasa. Wa yalbasu asy-syaitanu min amrihim ma labisahu 'ala an-nasara wa ghairihim, dan akhirnya nanti syaitan akan melakukan kelicikan dari perkara para nabi alaihi salatu wassalam, apa yang telah ia lakukan kelicikan terhadap kaum Nasrani dan selain mereka. Kaum Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam, jadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan disembah. Ini karena tadi mereka menganggap Nabi Isa di luar dari manusia, bukan dari manusia. Qultu yakni minal ghului wal ibadah, yang dimaksud adalah yaitu syaitan akan mengecoh manusia berupa bersikap ghulu dan juga beribadah kepada para nabi tersebut. Maka ketika para nabi terkena musibah, luka, terkena bagaimana luka yang diderita oleh manusia sebagaimana layaknya, maka pada saat itu akan hilang sikap ghulu terlalu berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan sebagai Tuhan oleh sebagian orang-orang yang berlebihan, dan juga beribadah yang bisa dijadikan sebagai orang yang beribadah kepada para nabi jikalau mereka para nabi tersebut terlepas dari ujian dan musibah. Qauluhu yauma Uhud wa huwa syarqil Madinah. Qala sallallahu alaihi wasallam Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan di dalam hadis disebutkan pada peperangan Uhud, dan peperangan Uhud adalah sebuah tempat di timurnya kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai. Ya, kita pun mencintai. Kemudian juga wa huwa jabalun ma'rufun kanat 'indahu al-waqi'ah al-mashhurah fa udhifat ilayh, dan dia adalah gunung yang terkenal. Terjadi peperangan di sekitar gunung tersebut, maka akhirnya disebut dengan peperangan Uhud. Qauluhu kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyan, zada Muslim kasaru raba'iyatahu wa admu wajha. Di dalam hadis disebutkan bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabi mereka. Dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan mematahkan gigi Rasulullah SAW dan melukai wajah Rasulullah SAW yang menyebabkan darahnya mengalir. Qauluhu fa'anzalallahu laysa laka minal amri syai. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, yaitu laisa laka minal amri syai, artinya tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Qala Ibnu Athiyyah ka'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fi tilkal hahlah ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Faqila lahu yusabbibu dhalika laysa laka min al-amri syai' ay awaqibul umur biyadillah tamdi anta li sya'nik wa dum 'ala du'a ila rabbik. Yang dimaksud dengan ayat tidak ada sedikit pun campur tangan urusanmu atas sesuatu itu, kata Imam Ibnu Athiyyah, seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian mendapati keadaan putus asa dari kemenangan orang-orang kafir Quraisy. Lalu dikatakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa itu bukan urusanmu. Artinya segala macam akhir perkara di tangan Allah. Maka tugasmu adalah mengerjakan apa yang merupakan tugasmu dan terus-meneruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Laisa laka minal amri syai. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati diri beliau dalam keadaan mungkin sedang lemah, ya, melihat orang-orang kafir Quraisy telah beruntung, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai', tidak ada sesuatu apapun campur tanganmu dalam hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas kita cuma berdakwah, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi petunjuk dalam hal itu. Baik. Wa qala Ibnu Ishaq laisa laka minal amri syai' fi ibadi illa ma amartuka bihi fihi. Sedangkan Imam Ibnu Ishaq mengatakan kamu tidak memiliki sedikit pun campur tangan dalam urusan itu. Maksudnya dalam hamba-hambaku, kecuali apa yang aku perintahkan dengannya terhadap mereka. Artinya nasib hamba-hamba ini bukan urusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah, jadi dalil yang ketiga ini maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, memberitahukan tentang apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Uhud. Itu beliau mendapati beberapa luka pada wajah dan tubuh beliau. Lalu beliau bersabda, bagaimana suatu kaum akan beruntung jika melukai nabinya. Tetapi kemudian Allah memperingatkan Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan Quran Surat Ali Imran ayat 127 atas perkataan beliau tadi, bahwa semua perkara hanya Allah yang mengatur. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Yaitu siapa yang mendapatkan petunjuk atau tidak mendapat petunjuk, siapa yang binasa atau tidak binasa, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada suatu campur tangan siapapun sedikit pun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Nah, itu maksud daripada hadis tadi. Nah, hubungan hadis dengan bab lalu apa? Menunjukkan kebatilan kesyirikan dan menunjukkan lemahnya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan penetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata. Bagaimana itu? Karena Rasulullah SAW saja tidak dapat menentukan nasib baik atau buruk seseorang, apalagi manusia yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua perkara hanya Allah yang semata yang menentukannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak dapat menentukannya. Nah, begitu cara memahami dalil ini. Ya, begitu cara memahami dalil ini pada bab ini, bahwa bukti tauhid bahwa hanya Allah yang paling berhak diibadahi adalah hadis ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau tidak berhak untuk menentukan nasib seseorang, apalagi manusia-manusia yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita baca sekarang dalil yang keempat. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirah min al-fajr, Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul sami'a Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu wa anzalallahu laysa laka min al-amri shay'. Wa fi riwayah yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Fa nazalat laysa laka min al-amri shay'. Yang artinya qawluhu fihi ay fi sahih al-Bukhari wa rawahu an-Nasa'i. Fihi maksudnya di sini adalah di dalamnya, yang artinya di dalam sahih Bukhari, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Baik. Silakan operator buka halaman 254. Qawluhu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ani bin Umar radhiyallahu anhu wa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab sahabiyun jalil syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sanata 73 fi akhirih aw fi awwali allati taliha. Dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Umar, dan beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkemuka, ikut disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesalehan beliau. Dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah atau tahun 74 Masehi. 74 setelahnya. Jadi dia mengatakan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah, dia mengatakan 74 Hijriah. Wa qawluhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal qunut ala haula'i ba'da ma shujja wa kusirat raba'iyatuhu yaum Uhud. Disebutkan dalam hadis bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doa inilah qunut atas orang-orang, atas kunut untuk mendoakan keburukan orang-orang tersebut. Setelah patah gigi Raba'iyah beliau pada peperangan Uhud, maka setelah itu beliau berdoa agar orang-orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Qala Abu Sa'adat aslul la'ni at-tard wal ib'ad min Allah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Laknatlah si fulan, laknatlah si fulan. Abu Sa'adat rahimahullahu taala berkata, asal kata laknat itu adalah diusir dan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal khalqi, dan kalau seandainya itu adalah dari makhluk kepada makhluk, itu adalah celaan dan doa keburukan. Ya, dan ini sudah dijelaskan dalam perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, qauluhu fulanan wa fulanan, yakni Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham kama bayyanahu fi riwayatil atiyah. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fulan bin fulan, yaitu Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amr dan Harith bin Hisham, ini yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laknat, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat yang akan datang. Wa fihi jawazud du'a 'alal musyrikin bi a'yanihim fis salah wa anna dhalika la yadhurru fis salah. Dan di dalam hadis ini terdapat bolehnya berdoa keburukan untuk orang-orang musyrik dengan menyebutkan nama-nama mereka di dalam sholat, dan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan sholat. Qauluhu ba'dama yaqul sami'a Allah liman hamidah. Qala Abu Sa'adat ay ajaba Allahu hamidah wa taqabbalah. Yaitu kapan mengucapkan doa tersebut setelah mengucapkan sami'a Allah liman hamidah. Abu Sa'adat rahimahullah berkata, maksudnya adalah Allah mengabulkan doa orang yang memujinya, ya, dan Allah menerima. Wa qala Suhail maf'ul sami'a mahdhuf li'anna sama' muta'alliqun bil aqwal wal aswat duna ghairin. Fallamu tu'adzinu bima'na az-za'id wa huwa al-istijab lis-sama'. Fajtama'a fil kalimah al-ijaz wa dilalah ala az-za'id wa huwa al-istijabah liman hamidah. Intinya Suhaili berkata bahwa sami Allahu liman hamidah itu adalah kata objek dari kata sami'a. Liman hamidah itu adalah kata objek bagi siapa yang mendengar. Karena yang namanya pendengaran berkaitan dengan ucapan dan suara tanpa yang selainnya. Nah, lanjut. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ma ma'na uddiya sami'a Allah liman hamina billam al-mutadhamminah ma'na istajaba lahum wala halfa hunaka wa innama huwa mudham huwa madmum. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata sami'a Allah liman hamida itu menjadi apa namanya muta'addi, yaitu dapat menyebabkan kepada orang lain. Maknanya adalah Allah telah mengabulkan bagi mereka. Allah telah mengabulkan bagi mereka. Jadi sami'a liman sami'a Allah liman hamidah maksudnya Allah telah mengabulkan bagi siapa yang bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu rabbana walakal hamdu. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbana walakal hamdu. Wa fi ba'dhi riwayat al-Bukhari bi isqatil waw, dan di dalam riwayat Bukhari terdapat ada riwayat tanpa waw. Yang banyak memang pakai waw, rabbana walakal hamdu. Bisa juga rabbana lakal hamdu. Qala Ibnu Daqiq al-'Id ka'anna itsbataha dalun 'ala ma'nan za'id. Imam Ibn Daqiq al-'Id mengatakan bahwa penetapan yang menunjukkan atas makna tambahan. Li'annahu yaqulu taqdir rabbana istajib walakal hamdu. Karena redaksinya jadi seperti ini, rabbana astajib walakal hamdu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dan semoga Engkau selalu mendapatkan sanjungan dan pujian. Fa yashtamilu ala ma'na du'a wa ma'na al-khabar. Maka kata-kata rabbana walakal hamdu ini mengandung makna doa dan juga makna pengabaran. Yang jelas maksudnya adalah rabbana walakal hamdu, ada yang mengatakan rabbana lakal hamdu. Ya. Baik, kita lanjut. Lalu penulis mengatakan qala Syaikhul Islam walhamdu diddu dzam. Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan alhamdu itu kebalikan dari tercela. Alhamdu yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbatilah. Dan pujian terjadi atas kebaikan-kebaikan yang dipuji disertai dengan kecintaan kepadanya. Jadi kalau orang memuji itu karena dapat kebaikan dari yang dipuji, dan juga mencintai yang dipuji. Kama anna dzam yakunu ala masawihi ma'al ba'dilah. Sebagaimana ucapan dzam yaitu tercela itu terjadi atas keburukan-keburukannya disertai dengan kemurkaannya. Nah, itu dia. Jadi kenapa orang melakukan alhamdulillah? Karena dia memuji orang tersebut, karena dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang dipujinya, dan juga dia mencintai yang dipujinya. Kenapa orang mencela? Karena dia mendapatkan keburukan. Ya, mendapatkan keburukan dan juga kemurkaan dari yang dipujinya. Wa kadza qala Ibnu Qayyim wa farqun bainahu wa bainal madh bi anna al ikhbar an mahasin al ghair imma an yakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa ri'a wa irada aw yakunu maqrunan bi hubbihi wa iradatihi. Artinya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan terjadi perbedaan antara al madhu dengan al azam al alhamdu dengan al-madhu. Alhamdu dengan al-madhu, ya. Kalau kita terjemahkan itu alhamdu adalah sanjungan, al-madhu adalah pujian. Apa bedanya antara alhamdu dengan al-madhu? Maka bedanya adalah bahwa mengabarkan tentang sesuatu kebaikan orang lain, baik itu disertai dengan kabar yang tidak ada apa-apa di dalamnya, tidak karena cinta, dia hanya sekedar menceritakan. Au yakunu maqrunan bi hubbi wa irad, atau memuji tetapi disertai dengan rasa cinta dan keinginan. Fa in kana al-awwal fa huwa al-madh. Maka yang pertama itu yang disebut dengan al-madhu, yaitu pujian, sanjungan. Wa in kana as-sani fa huwa al-hamdu. Jadi kalau ada orang memuji orang lain, menyanjung orang lain tanpa disertai rasa cinta dan rasa ingin, maka itu disebut dengan disebut dengan al-hamdu. Disebut dengan al-madhu maksud saya. Dan apabila disertai pujian itu dengan rasa cinta, rasa suka, maka itu disebut dengan alhamdu. Itu bedanya kata alhamdu dengan al-madhu. Ya, karena kan di dalam hadis tadi disebutkan rabbana wala talhamdu. Maka akhirnya beliau melebar sekali. Alhamdu itu apa? Apa bedanya dengan al-madhu? Baik. Kemudian penulis mengatakan falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zim. Yang artinya, dan alhamdu adalah pengkabaran tentang kebaikan-kebaikan yang dipuji, disertai dengan rasa cinta, pengagungan kepada yang dipuji. Maka ini namanya alhamdulillah. Walihada kana khabaran yatadammanul insya bi khilafil madha. Oleh sebab itulah namanya al-madha itu adalah kabar, tetapi dia seperti melakukan perbuatan, ya. Beda dengan al-madhu. Jadi ada alhamdu dengan al-madhu. Kalau kita salat rabbana walakal hamdu, bukan rabbana walakal madhu. Makanya ini ingin dijelaskan oleh penulis bahwa apa itu bedanya antara alhamdu dan al-madhu. Saya kira di sini penulis terlalu melebar, ya, dalam perkara ini. Fa innahu khabaran mujarrad, fal qa'il idza qala alhamdulillah maka dia adalah kabar kabar begitu saja. Maka jika ada orang mengucap alhamdulillah atau mengucapkan rabbana walakal hamdu tadammana kalamuhu al-khabar an kulli ma yahmaduhu Allah taala alaih bismin jami'in muhitin mutadamminin likulli fardin min afradil jumlah al-muhaqqaqah wal muqaddarah fadhalika yastalzimu isbata kulli kamalin yahmaduhu alaihi rabbu ta'ala wa lihada la tasulhu hadhihi al-lafzah ala hadha al-wajh wa la tambaghi illa liman hadha sya'nuh wa huwa al-hamidul majid. Dan apabila seseorang mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan rabbana walakal hamdu, maka perkataannya ini mengandung kabar atas setiap apa yang dipuji Allah Subhanahu wa taala atasnya dengan nama yang mencakup seluruh apa saja dari perkara-perkara yang sudah terjadi dan ditakdirkan. Dan ini melazimkan penetapan setiap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dipuji atasnya. Oleh sebab itulah tidak cocok lafaz ini atas sisi seperti ini kecuali hanya kepada Allah Al-Hamid Al-Majid. Al-Hamid Al-Majid. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengucap Rabbana walakal hamdu, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ini tidak pantas diucapkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena di dalam alhamdu itu adalah memuji setiap yang merupakan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang jelas tadi penulis melebar, ya, penulis melebar dalam pembicaraan alhamdu dan al-madhu. Wa fihi at-tashrih bi anna al-imama yajma'u baina at-tasmi'i wa at-tahmid. Yang artinya di dalam riwayat ini terdapat penegasan bahwa imam mengumpulkan dua kata, sami Allah liman hamidah dan rabbana walakal hamdu. Jadi ketika imam, ketika seseorang jadi imam, dia mengucapkan dua itu, sami Allah bangun dari rukuk, kemudian rabbana walakal hamdu. Dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan yang menyelisih pendapat ini adalah Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa qala yaqtasiru ala sami Allah liman hamidah. Ya, kata Imam Malik dan Imam Ahmad mencukupkan Imam Abu Hanifah dengan hanya ucapan sami Allah liman hamidah. Baik, wa qawluhu wa fi riwayatu ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Dalika li'annahum ru'usu al-musyrikin yawma Uhud wa Abu Sufyan ibn Harb. Fama stujiba lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihim bal anzalallahu laysa laka min al-amri shay' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum. Fataba 'alaihim fa aslamu wa hasuna islamuhum. Wafi hadha kulli ma'ana syahadat an la ilaha illallah alladhi lahul amru kullu yahdi man yasha' bifadlih wa rahmatih wa yudhillu man yasha' biadlihi wa hikmatih. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa mendoakan keburukan atas Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham. Kenapa? Karena mereka ini adalah pemimpin-pemimpinnya orang-orang musyrik pada peperangan Uhud, mereka dan juga Abu Sufyan bin Harb. Maka doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tersebut mendapatkan keburukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, laisa laka minal amri syai', kamu tidak memiliki sedikit pun campur tangan di dalam urusan mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatuba alaihim ayu'adzibuhum. Atau Allah akan memberi taubat atas mereka dan atau Allah menyiksa mereka, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya mereka diberi taubat oleh Allah, masuk Islam dan bagus keislaman mereka. Dan ini seluruhnya adalah makna dari syahadat La ilaha illallah, yang mana segala perkara hanya kepada Allah. Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa yang dikehendakinya dengan keadilan-Nya dan hikmah-Nya. Baik. وفي هذا من الفجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. Dan di dalam hal ini terdapat argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti yang menunjukkan batilnya apa yang mereka yakini, ya, yang menunjukkan kebatilan orang-orang yang meyakini tentang beribadah kepada para wali dan kepada orang-orang saleh. Bal fi tawaghib min annahum yanfa'una min du'aihim. Bahkan di dalam sembahan-sembahan selain Allah, bahwa mereka meyakini bermanfaat untuk berdoa kepada mereka. Wa yamna'una man ladza bihimahum. Dan mereka memberikan pertolongan siapa yang minta tolong, ya, dengan menyebut nama-nama sembahan-sembahan selain Allah tersebut. Fasubhana man la man hala bainahu wa baina fahmil kitab. Maha suci Allah yang sudah terhalang antara mereka dengan memahami Al-Qur'an. Wa dzalika adluhu subhanahu. Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa bihil haul wal quwwah. Ialah Allah yang menghalangi antara seseorang dengan perasaan kalbunya. Dan dengan Allah Subhanahu wa taala terdapat kekuatan dan juga daya upaya. Nah, itulah tadi dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan makna dalil tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat agar beberapa orang secara khusus dari orang-orang musyrik mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham yang menyakiti beliau pada peperangan Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan beliau dengan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai." Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa hubungan dalil keempat ini dengan bab? Hubungannya adalah menunjukkan kebatilan, kesyirikan, dan lemahnya sembahan selain Allah. Ini semua menunjukkan penetapan tauhid dengan bukti-bukti yang nyata, bahwa hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak dapat menentukan nasib baik atau buruk seseorang, apalagi manusia yang derajatnya di bawah beliau. Semua perkara hanya Allah yang menentukannya. Dan pada akhirnya bukti bahwa urusan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini yang bertiga masuk Islam dan bagus keislaman mereka. Dan ini adalah hikmah Allah melarang Nabi Muhammad SAW mendoakan keburukan bagi mereka. Wallahu a'lam. Nah, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Sisa satu dari dalil lagi. Sebentar saya lihat dulu. Sisa satu dalil lagi yang atau dua dalil yang menunjukkan kepada materi kita. Tetapi waktunya tidak cukup. Mungkin kita masuk kepada sesi pertanyaan, sehingga kita masih tersisa dari bab yang ke-15 ini. Wallahu a'lam. Naam. Tayyib Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ustaz, terima kasih atas pelajaran serta bimbingan yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, khususnya bagi antum semuanya yang duduk bersama kami menyimak pelajaran ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan kita dengan Anda menghubungi nomor kami 0218236543, atau bisa menggunakan pesan di WA di 0819896543. Silakan telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz, apakah jika keburukan yang kita alami itu dikarenakan mimpi buruk itu juga termasuk kesirikan Ustadz, kalau berpendapat seperti itu Ustadz? Dan bagaimana caranya agar mimpi buruk itu tidak bisa menjadi kenyataan Ustadz? Ya, Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'ad. Di dalam Al-Quran dan hadis ada istilah ar-ru'ya dan ada istilah al-hilm. Ar-ru'ya artinya mimpi yang baik, al-hulm artinya mimpi yang buruk. Itu secara bahasa. Nah, kemudian setelah itu ada istilah bahwa pembagian mimpi itu ada tiga. Ya, pembagian mimpi ada tiga. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, an-ru'ya thalathun minha ahawilu minasyaitan liyahzuna biha ibna Adam. Mimpi itu ada tiga, diantaranya adalah rasa takut yang dibisikkan oleh syaitan sehingga dia merasa sedih. Wa minha ma yahummu bihi rajul fi yaqzatihi fayarahu fi manami. Dan ada diantaranya yang mimpi yang berkaitan dengan apa yang dia pikirkan saat sebelum tidur, lalu dia bawa di dalam mimpinya. Minha juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan ada mimpi yang merupakan satu bagian dari 47 bagian dari kenabian. 47 bagian dari kenabian. Nah, apabila mimpi itu buruk, maka berarti itu dari syaitan. Apabila mimpi itu baik, maka itu berarti dari Allah. Dan apabila mimpi itu adalah merupakan bunga-bunga tidur, sebelum tidur dia memikirkan sesuatu, maka terbawa dalam mimpi, maka ini adalah bunga tidur, bukan ada hal yang terlalu mendesak untuk dipaham. Nah, itu kira-kira yang berkaitan dengan mimpi. Jadi tidak ada kesyirikan di dalam mimpi tersebut. Ya, dia hanya jika buruk itu dari syaitan, jika baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai membuat syariat baru dengan mimpi. Ini tidak dibenarkan. Wallahu'an. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan di line telepon 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan hamba Allah di Tangerang Selatan mau bertanya. Silahkan. Jika ada tetangga yang sering membakar sampah karena itu pemakaman, dan itu kan berarti bisa dibilang menzalimi tetangga juga ya, apakah kita bisa mendoakan yang buruk atas tindakan tersebut? Ya, kita sudah bicara baik-baik tapi tetap tidak mau berubah, apakah boleh kita mendoakan yang baik, atau sebaliknya sebaiknya kita mendoakan agar mereka yang membakar sampah itu mendapatkan hidayah dari Allah bahwa tindakannya itu selama ini sudah salah dan menzalimi orang lain. Terima kasih. Jazakallah. Jazakumullah khairan. Baik. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kalau dilihat dari pertanyaannya adalah apa hukum mendoakan keburukan atas orang yang berbuat zalim? Ya, apa hukum mendoakan keburukan atas orang yang berbuat zalim? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbuat zalim boleh didoakan keburukan atas kezalimannya. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bisu minal qawli illa man zulim wa kana Allahu samian alima. Allah tidak menyukai al-jahra bisu minal qawli, berkata-kata yang buruk dengan keras, kecuali orang yang terzalimi. Dan Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Kemudian disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir akan ayat ini, surah An-Nisa ayat 148, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la yuhibbullah jahra bisunnal qawl yaqulu la yuhibbullah an yad'u ahad ala ahad illa an yakuna mazluman. Tidak diperbolehkan seseorang berdoa keburukan atas keburukan orang lain, berdoa keburukan atas keburukan kecuali orang yang terbalik. Fa innahu qad arkhasa lahu an yad'a 'ala man dhalam. Sesungguhnya Allah telah memberikan keringanan untuk berdoa keburukan atas orang yang menzaliminya. Karena dzalika qauluhu illa man dzalim. Yaitu di dalam firman Allah, kecuali orang yang dizalimi. Maka boleh orang yang dizalimi mendoakan keburukan atas orang yang menzaliminya. Wa in sabara fa huwa khairul lah. Tapi jika dia bersabar, maka itu lebih baik. Nah, itu perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di juga mengatakan demikian. Fa innahu yajuzu lahu an yad'u 'ala man zalama wa yashtaki minhu wa yajharu bis-su' liman jahara lahu bih in ghairi an yukadzdzaba alayhi wa an yukadzdziba alayhi wa yazidu 'ala madhlamah wa la yata'adda bi shatmihi ghayra dhalimihi wa ma'a dhalik fa'afuhu wa 'adam muqabalatuhu wa 'adam muqabalatihi awla kama qala ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Boleh seseorang mendoakan keburukan atas orang yang menzalimi, dan boleh dia mengadukan orang yang menzalimnya tersebut. Boleh dia berkata-kata yang buruk dengan keras atas orang yang menzalimnya tersebut tanpa melebihi batas atas kezalimannya, dan tanpa mencela yang berlebihan atas kezalimannya. Akan tetapi memaafkannya dan tidak membalasnya lebih utama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang memaafkan dan berbuat baik, maka memaafkan dan mengadakan perdamaian, maka pahalanya atas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kepada antum kesempatan telepon ini yang terakhir karena terbatasnya waktu kita. Silahkan, Anda ingin memperdalam materi bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Halo. Iya. Halo. Iya, silahkan. Halo Bapak. Kami berikan kesempatan kembali, masih di layanan telepon, untuk Anda mempertajam pembahasan ini, pertanyaan seputar materi yang disampaikan Ustadz, di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan siapa, di mana ini? Erwin. Di? Gang Sidimpuan. Silakan Pak Erwin, pertanyaannya. Nah, saya mau menanyakan, ada ulama atau habib yang mengatakan bahwa pembagian tauhid itu tidak boleh dibagi tiga, katanya alasannya itu tidak ada contohnya dari Al-Quran. Jadi mohon arahannya Pak Ustaz, bagaimana kita menanggapi atau menyikapi pernyataan hal tersebut? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, saya akan mencoba untuk membacakan perkataan para ulama rahimahumullahu taala tentang pembagian tauhid. Pembagian tauhid ini ada berbagai macam pembagian. Ada yang mengatakan tauhid kepada Allah dibagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha mengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Sifat-sifat yang ulia. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian tauhid yang lain dengan cara yaitu tauhid al-khabari al-ilmi dengan tauhid al-talabi, yaitu tauhid yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya. Ini namanya tauhidul khabari wal ilm, at-tauhid al-khabari wal ilm, menceritakan tentang kabar tentang Allah, ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan tentang. Ada namanya tauhid talab wal irada, yaitu menjadikan niat dan keinginan hanya ditujukan kepada Allah. Ini sama dengan tauhid uluhiyah, menjadikan ibadah hanya niatannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pembagian-pembagian tauhid. Dan pembagian-pembagian tauhid ini didapati dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara istiqra. Istiqra artinya kalau kita baca ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mendalam dan penelitian yang dalam, maka kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala, saat kita beriman kepada Allah, maka kita akan mendapati Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifatnya mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi mau tauhid itu dibagi tidak dibagi, itulah sudah kenyataan yang ada di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Saya kita ambil contoh Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Di situ ada tiga nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ulil. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Di situ ada Rabb, berarti Allah Maha Kuasa, Pencipta, Rububiyah di situ. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama. Juga ada nama-nama Allah, berarti Tauhid Asma wa Sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Sang Raja yang pada hari Hisab. Malik adalah nama Allah dan diambil darinya juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Sang Raja dan mempunyai kerajaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di situ ada tauhid uluhiyah, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hanya kepada Allah. Dan ibadah yang dilakukan diantaranya adalah minta pertolongan kepada Allah SWT. Itu baru dari surat pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dan dua surat. Nah, di sana ada 114 surat. Seluruhnya berbicara tentang Allah dalam 3 poin atau dalam 2 poin, terserah baginya apa. Tetapi yang kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqra meneliti mendalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ditauhidkan dengan 3 cara ini. Jadi kalau ditanya apa dalil, dalilnya adalah istiqra, penelitian yang mendalam dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, adakah para ulama yang mengatakan seperti itu sebelumnya? Maka jawabannya banyak. Di antaranya Imam Ibn Mandah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, kemudian Imam Abu Hanifah, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, dan masih banyak. Jadi itu bukan perkara yang baru. Ya, bukan perkara yang baru. Wallahu a'lam. Nah. Jawabannya, dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan nasihat atau ikhtitam. Fadhil Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang kita di bulan Safar, maka terdapat keyakinan di dalam keyakinan sebagian masyarakat bahwa bulan Safar bulan sial, bulan panas, tidak mengadakan kegiatan acara Safar di bulan Safar. Maka ini adalah keyakinan kaum jahiliyah dan keyakinan yang menyebabkan kepada kesyirikan asghar, yaitu bertatayur menganggap sial dengan bulan. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang sial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la safar, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Mengapa meyakini bulan Safar atau bulan-bulan lain atau hari atau tanggal atau warna atau apapun yang dilihat dan didengar mendatangkan kesialan adalah termasuk syirik asghar? Karena berarti menjadikan sebab sebagai sebab padahal dia bukan sebab. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab turunnya bala, padahal dia bukan sebab sebagai turunnya bala, baik dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kemudian meyakini bahwa Safar adalah bulan yang memberikan pengaruh yang mengatur mencipta berkuasa sebagaimana Allah mengatur mencipta berkuasa, maka ini adalah naik dari syirik asghar menjadi syirik akbar. Maka hati-hati, jangan percaya dengan adanya kegiatan Rabu terakhir di bulan Safar, turun bala, ini adalah keyakinan para orang jahiliyah dan juga hukumnya haram meyakini keyakinan seperti ini. Siapa yang meyakininya, maka dia sudah mendapatkan syirik asrar. Dan apabila dia meyakini bahwa ada bulan yang memberikan kesialan, mengatur sebagaimana Allah mengatur, maka dia sudah melakukan syirik akbar. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.